Paling sederhana kalau saya teman-teman sekalian, air kelapa saya blender sama kurma. Tidak ada lagi sirup. Saran saya nanti Ramadan ya, jangan ada sirup lagi di masjid. Ya, saran saya. Adanya air madu ya atau air rimpang kayak begini. Jadi masjid benar-benar menjadi pusat penyehatan umat. Gitu loh. Sayang kalau kita sakit toh mereka juga enggak mau tanggung jawab. Betul kan? Sudah pernah baca di beberapa peringatan sirup, dilarang jangan konsumsi buat ibu hamil, menyusui sama anak-anak. Karena sirup sekarang sudah banyak pemanis buatan. Gitu loh. Kita mau nyetop mereka enggak bisa, udah kita sendiri yang menjaga badan kita, teman-teman sekalian. Ini masukin aja nih. Nih cemplungin. Cemplungin. Sini. Iya, semua. Iya. Dan air kelapa, ada air kelapa muda sama air kelapa tua. Air kelapa tua buat orang tua. Kenapa? Karena beda di kandungan. Jadi kalau yang masih detox-detox, kita pakai kelapa yang muda. Nah, selain tadi teman-teman pakai air kelapa dengan menggunakan kurma tadi, Anda juga bisa blender air kelapa dengan menggunakan rimpang. Contohnya begini. Air kelapa di blender sama jahe atau air jahe, lalu di blender sama kurma, itu akan jadi, tambah garam sedikit, akan jadi obat buat mah. Mah, gangguan pencernaan. Atau kalau enggak air kelapanya, Anda blender dengan kunyit. Nanti kasih kurma, itu akan jadi penyubur kandungan juga itu. Mudah kan? Mudah. Dan efeknya tuh luar biasa, selain, jadi rempah-rempah atau makanan minuman tadi efeknya itu bukan cuma yang kita dapatnya seperti itu aja, banyak sekali yang lain ya. Nah, kalau air kelapa yang tua, santannya jangan dipanaskan, dibikin minuman. Kelapa tua itu santannya kita dapatkan dari kelapanya kan. Waktu meres kelapanya itu, teman-teman Bapak Ibu sekalian, pakailah peresan menggunakan air kelapa. Jangan air biasa, air kelapa digunakan untuk peresan. Diperes nanti, lalu nanti saya nyebutnya susu santan. Itu bisa Anda campurkan sedikit ya, dengan dipanaskan sebentar, terus nanti di blender lagi sama jahe, sama kurma, sama kunyit. Dia akan jadi namanya golden turmeric latte. Bisa. Itu akan jadi, itu termasuk ramuan rahasia di India sebenarnya. Dan itu sangat membantu menyuburkan kandungan. Bukan hanya kandungan, tapi pencernaan kita juga akan baik. Ya, seperti itu. Jadi subhanallah, mudah sekali teman-teman sekalian, asal kita mau aja. Tapi ingat, sekali lagi saya sampaikan, niatkan ini karena bentuk rasa syukur kita dengan nikmat badan. Bukan cuma sekedar lifestyle. Makan paginya diubah, mulai perbanyak, mulai berdekatan dengan buah-buahan, sayur-sayuran, ya. Kita mulai nyetop yang 4 hal tadi, insya Allah akan banyak sekali perubahan ke badan kita. Apalagi ditambahkan dengan tadi yang saya tadi sampaikan, ada jahe, kunyit, lengkuas, serai, sama jeruk nipis sama kurma itu. Itu insya Allah efeknya ke badan luar biasa. Ya. Baik, karena udah banyak pertanyaan, mana tadi? Yang jelas tidak akan terbaca semua, ya. Saya bacakan beberapa aja, mudah-mudahan bisa mewakili lah ya. Dari sistem dokter yang dokter sampaikan, tidak makan nasi putih, gula pasir, apakah boleh diterapkan pada ibu menyusuin? Nah, kembali ke esensinya, nasi putih itu kan kita butuh karbohidratnya. Kita butuh, jadi ibu menyusuin butuh karbohidrat? Ya butuh lah dia, tapi jangan dari nasi putih. Karbonya didapat dari beras merah, beras coklat, beras hitam. Gula pasirnya, dia dapatkan dari mana? Madu, kurma, buah-buahan, kan buah-buahan juga mengandung gula, tapi gula yang baik. Ramuan apa yang manjur untuk asma? Itu, habatus soda di blender sama bonggolnya nanas. Bonggol nanas, diambil satu, nanti di blender dengan mungkin 2 kapsul serbuk habatus soda, tunggu dia turun, setelah dia turun, kasih madu sedikit, minum 2-3 kali sehari. Insya Allah akan membantu banget untuk asma, atau kalau enggak, bisa dengan menggunakan rempah-rempahan seperti cengkeh, bunga lawang, pala sama jinten. Ya, cengkeh, bunga lawang, jinten sama pala. Bisa pakai itu, direbus saja.